أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه لن رواية كنز سكن أبي هريرة رضي الله عنه مجمجا نلر بن وصفى الله عنه سكن أبي هريرة قال عليه وجب يا أبي هريرة لفظ قال رسول الله مجب سبقا جم رسول الله صلى الله عليه وسلم Jabin lafad man syahid al-janazata hadda yusalli alaiha falahu kiratun. Tawi sabam man iku hadir yang manin janazah malah-malah nyolati yang manin atasi janazah. Maka iku dedab gadu yang manudawi sakirat. Man syahida lan wadawi sabam man iku hadir yang mana ing janazah tatudfana malah-malah den pendem den kubur ya janazah falahu kiratani kaiku tetap gadu yang man wadawi kiratara gila den ucapakan apalapan wa mal kiratani utawi apa sewiji-wiji iku kiratara golang ucapnya kanjeng Nabi mithul jabalain al-azimain kewi kiratah iku umpamani gunung roro kang gede karone mutafakun alih utawi hadis iku mutafak alih wali muslimin lan iku tetap gadwa imam muslimah utawi lapad hatta tudu'a filahdi malah-malah dan dokon ya janazah ing dalam lahad uli Bukhari ya Allah min hadis ya Abi Hurairah talan ikut tetap gadwa imam Bukhari ya Allah mani saking hadis Abi Hurairah utawi lafad man tabi'a janazata muslimin tapi sabaman ikunganuti yasiman ikungiringkan yang maning janazah wongkang muslimin imanan wati saban nalain imankan lan karna Allah wa kana maha hadda yusalli alaih hadda wa hadda yusalli alaiha wa kana lanana yang manikudda sumerdani janazah malah-malah dan salati apa yang atas janazah waya program indah nialan lampung ya siwang saking mendemi janazah bainahu yarji'u maka satu huniman iku babalik yang mandigairi di kirataini kalawan ngagawa kirataroro kulu kiratin mitu jabali uhudin wadai saban-saban kirat iku umpamane gunung uhud iku umpamane gunung uhud orang sok ngahadiran janazah sok nyalatin sok ngiringkin ke kubur sugan orang mah ganjarana sepele orang gede ganjarana orang manuka delete sholawat nabai umayanya lamun terus ke kuburan mah sana sholawat narada gede cuma cakuran zatamatan ayat tilu sholat sholawat teh sholawat nyalatin, sholawat nguburkan, sholawat maca Quran kublon-blon teh nya pikiran teh dasar ke Golkar ikana sholawat mendawa sholawatan manu susah tilok tilok nyalatin digegeroge kiai kemana teruskun tidak kos gitu teteh insyaallah orang yang nanti riwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ulah ngomong-ngomong ke Golkar ternyata lo Bandung ngabahas di kantor. Eh nu laporan ka kula. Ki uci cenah kunaonnya ka Golkar gergeten jasa dibahas atuh kunaon dibahas ya deh blon. Aya laporan ka kula. Jadi pembahasan ugawe sih ya. Kunaon ngabahas aing kieu nu ka Golkar ge pagalitup di dieu. Teu ngabahas. Ainya nang ngabahas. Cen bangun geregetin jasa tu wajar-wajar bae gereget ge. Ianya na penjahat na tu. Manya ka penjahat teu gereget. Jis ya mah kumaha meureuh. Berloon jasa. Ieu ditukangeun juga ka Golkar deui pan ieu. Teu bareres jasa lah ieu mah. Anjur sia kajian kumaha ge pondok pesantren mah asal ka Golkar bae lain gereget ka jelema nu di kantor aing mah ngahalangan ka kiai kunaon dibahas-bahas ngaji henteu sia mapan kan ngadengekeun cak batur bae sacablak lesung sia ngabahas aing atuh sia-sia aing ih aing mah lain ka sia ka kiai mun hayang utuh ka kiai da dideuleukeun ku Kangjeng Nabi ulah sok ka Golkar sakitu bae macem-macem jasa cenah ieu mah ngadukung orang Golkar doang atuh Alhadin sawa tamat tuh sawaan kana asawaun kana asupan wagaro asupin aduh cenah ieu mah nyebarkeun kalender doang atuh jero tamat Gusti Allah. Ih, udah ketujauhin. Aing teh ngomong teh jeroan emang kuah gitu Golkar. Ih, ketujauhin. Dibere hahalang naluhur jasa. Aing ke jenting di benduan kurang Golkar moal. Nges pokoknya patah arang majeng Golkar. Di beneran emang lain seserian, setolol amat sih. Terus aing mah beneran gitu teh. Senawan sebabnya pasantren ajur. Jadi patah arang aing teh cinta ulama, ulama dirusak ku Golkar. Sakitu geus titik. Haju sia deuk arasupan blon eta. Ge pancen kiai, atuh lain pancen mah. Ih, siapa? Lah cenah deuk asup bal kana kanyawan. Atuh lah ku aing ku Allah. Aduh, ya Mas. Asalna dibahas deui di DPR. Ya. Oh, saing mah mecat moal aya eta aing aja. Sana pecat tentu jaya udah jadi tuntunan itu. Aduh, aduh, mual dia pecat deh. Gua ngomong kuku lagi. Sana pecat tentu. Cenai mual guys, mual dia beri tehayang tuh ingat nggak diberi gitu ayang boro-boro kakarak endek. Guys gitu ayang sugihan lain jengnya nama sugih, nyana nama naik kijang yang mana naik Lexus. Guys, sana jangan lain main. Itu sugih bae keur di luar mobil mah geus. Ah, geus sok kana maleleh bae ka jenuku. Geus teh hayang euy. Ka Golkar teh emang patah arang. Dibejakeun sadetek kiai teh nyaweun rahasiana endahan bobogohan jeung Golkar. Ah. Ngaji ka mana ye? Ti Abi Hurairah jadi ka Golkar ye. Aduh, terapi berojak je lo mama. Kalau Golkar mampu, ayo duit tu mah, masalah. Jadi duit tu mah lain Golkar sekian letak. Orang Golkar ada mungkin ngaji kadek kajet tu. Ayo Golkar ada ngaji sih ada kente los ya pokoknya. Yang macam ni guys pepegatan baju yang kuci los. Bakal dari pepegatan kayak ingat Allah asal lajeng Allah baik sakit rusak sih asup ka Golkar pondok bagus ku bagus nak ke jadi peternakan ayam sih kajeng hukum ayah gengis ngancam baja di Pandeglang di Serang di Tangerang Garut Bandung Tasik Malaya Ciamis sapang dulu mata kasat aing asup ka Golkar mah ajur inting intingan luhur ilmu nama di Cisoka lah luhur ilmu nama atau alal ajur inting-intingan di Serang tuh kudu disebut ajur Pandeglang beuh guru urang sarerea muridam balayah di Tangerang inting-intingan Garut inting-intingan jusia endek leuwih inting-intingan ih wag-wag aja gede hulu nasib ka Golkar mah heran kopean aja jadi ngagedean tadi nomor 7 haju nomor sebada kelapun abi berojak ge gede hulu lata aduh aing sekalian dibahas geus aduh orang kantor ngabahas aing oh susia bahas emang aing bakal aya mecat jamoa paes yang mali salatun sia ku aing sekian aing teu aya ge geuna di salatun geus sia oh sejeung ulama-ulama Golkar nyeri doana ye teu percaya sia ka aing lain gitu sebenarnya maku dedeh kunya orang babarengan nu enggeus manggeus tobatan nuncan ulah kecuali merena gede ulah teu bendun teu naon teu janu asup ka Golkar teh kawauh malulu tatangga malah mah atuh aya nu akrab jasa atau malah mayan ustad atau masalah ieu mah keur carita ngahalangan supaya ulah kiai mah aya nu darah riuk ditu atuh teu bendut teh emang nyana mah parantina ngahalangan ge kiai ulah asup ka Golkar ulah ngadukung Golkar buktina kos kitu teu bendut teh naon kana geus di Golkar mah nyana kasok ka dieu nanyakeun masalah ngobrol tatangga urang dulur urang atuh masalah ulah ge ka kiai jadi ulah salah persepsi Golkar tetep kudu aya teh di kudu-kudu ge emang aya bae geus bersemi kembali Golkar mah eueuh masalah nulain kiai mah dek asup Golkar ge lolos lu masalah teh mah sekalian ka neraka gitu maksudna sok di sabagian-sabagian kan gitu kabeh kabeh telem gitu maksudnya ingat jasa ya orang pesantren salap bangis ku iya ku itu ku iya ku itu waduh ku harita ya guys ku naon atuh ulama lain ngibarkan bendera ulama ngibarkan bendera Amerika heran ngibarkan bendera Yahudi menjadi corong Amerika, corong Yahudi. Atu ulama mengibarkan bendera ulama. Geus anu didongengkeun ku urang ulama-ulama. Atu wae kiai mah. Kunaon kiai ngadongengkeun Yahudi. Ngadongengkeun Amerika paporitna. Dongengkeun ulama. Kaapikan ulama, kazuhudan ulama, kakonaahan ulama. Minimal urang nyaho. Aju nyonto. Lamun teu bisa ulah ngomongkeun ka kiai. Oh aing mah teu bisa lah geus kiaiana teh hebat tah. Geus mun urang kiai asup ka Golkar lah aing mancan bisa geus kajen nyana mah nyana aing mah aing. Emang kunaon kitu teu bisa? Aing butuh meuli ban mobil. Butuh meuli Mio. Hayang sekupi. Atuh geus sakieu kituna. Geus aing mah lain naon can kuat. Geus tah berarti sadar jana. Jana Nabi Hurairah jadi kading. Mana ya Abi Hurairah ya. Cik Abi Hurairah itu makanya dibahas di kantor. Ayah mui ngomongkeun aing mui. Aduh, cik itu. Geus aya pirasat badak aing di majlis diomongkeun ya. Omongkeun ku sia aing mah jadi tumbal kajeun asal kiai ulah suka Golkar. Berarti nyolonong bae ka Golkar. Di ulah-ulah jeja di Cikupa geus aya masuk ka Golkar di Etek geus aya di Primpak atuh geus aya ulah haju seuris ya barimpak mana oh di Doyong geus aya nu geus patan di ulah-ulah ge teh emang nyana resep atuh masalah keur cerita ngomong doang mui ngomongkeun aing, aing mah mui lain naon lain. Aing mah jangan dukung ka mui teh asal nu bener. Kunaon dibahasnya, herannya. An-Nabi Hurairah. Ih, make dibahas. Aduh, Gusti Allah nu dawuhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syahidal janazah, sahajal man nu ngahadiran janazah. Sehingga disolatin lamun yusolaleh atawa nyana milu nyolatin hadir ke jenazah haju nyalatin tas nyalatin balik boga ganjarana sakirot. Masya Allah, lamun jelemanya hadiran jenazah nyalatin terus datang ke ngubur, falahu kirotoni, diberi ganjarana dua kirot. Jadi Kanjeng Nabi ngabahas tentang ngabahasa kenana kirot, kirot, kirot. Sahabat katanya, un, ayanu naros, wamal kirotoni, Gusti Rasul, nyaritakan kirot, kirot, aisa kirot, nasabaraha, ayo dua kirot, sabaraha. Cek Kanjeng Nabi misal jebelin al-azimain bari neuleu Kanjeng Rasul ka gunung. Jadi Kanjeng Rasul mah lamun keur nyontoan teh mana nu babari. Tuh, cek Kanjeng Rasul dua kirot sarua jeung dua gunung nu gede. Kabeneran dirinya aya Gunung Uhud. Tah, hiji Gunung Uhud, tah gunung ieu. Tah eta tah dua kirot teh. Waduh, jadi dibereunan dua gunung, dua leudeuk. Malah mah Imam Muslim ngejelaskan hatta tuba'a pilah dihingga ditendun jenazah tina liang lahat tagis menang dua kirot. Bahasa Imam Bukhari mati hadis Abi Hurairah kene mentabi'a jenazah ta muslimin sajelman nungiringkan jenazah muslim ngiringkanana imanan wahtisaban iman tur karena Allah. Karena mahanya nabah barengan jeng jenazah hingga jenazah disolatin beres solatin dikubur ta'eta tefa innahu yirji'u bikirot wainiknya nabalik menang dua kirot aisa kirotna kullu kirotin mislu jabali Uhudin sakirotna sarwa jeng segede gunung Uhud. Urang nyalatin dang segede gunung Uhud. Urang dua kali nyalatin nyangubur dua kali gunung. Masya Allah. Wah rajas. Jadi gede ganjaran anak mun sampaikan urang nyalatin aju ngubur. Al-Manul Ijmali. Wallahu a'lam.